mata pada langit yang jelaga. Kutemukan cinta pada ombak, pada desau angin, pada mimpi di setiap tapak hari yang berlalu. Kutemukan cinta, kutemukan cinta pada yang mahal sempurna. Sampurna.